Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Amirul Mu'minin fil hadith الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. باب seseorang yang menjual buah-buahannya atau pohon kurmanya atau tanahnya atau ladangnya, sawahnya. Waqad wajaba fihi al-'ushr, padahal sudah terkena kewajiban 10% dari zakatnya. Awis sadaqah, atau terkena kewajiban sadaqah padanya. Fa'adda zakata min ghairihi, maka dia pun menunaikan zakat dari harta yang lain. Aw ba'a thimarahu wa lam tajib fihi sadaqah, atau yang kedua, dia menjual buahnya dan belum ada kewajiban sadaqah padanya. Wa qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u thamarata hatta yabdua salahuha. Kalian jangan menjual buah yang ada di pohonnya itu, hatta yabdua salahuha, hingga nampak matangnya. Kata Al-Bukhari rahimahullah, falam yahduril bay'a ba'da salahi ala ahad. Pada hadis di atas, Rasul tidak melarang yahdur ayah yamna atau yuharrim. Rasul tidak melarang, tidak mengharamkan menjual buah setelah matangnya dia atas siapapun. Yani yang penting sudah nampak matang. Rasul tidak melarang siapapun yang menjual buah-buahan di pohonnya setelah dia masak. Walam yakhussa, hadza huwa syahid. Walam yakhussa man wajaba alaihi zakatu mimman lam tajib. Dan pada hadis di atas, Rasul tidak mengkhususkan kebolehan ini pada orang yang sudah terkena kewajiban zakat atau yang tidak terkena kewajiban zakat. Ya, ini lafadznya umum. Jangan menjual buah hingga matang. Berarti silahkan menjual buah yang di pohon setelah matang. Nah, kebolehan ini sifatnya umum. Entah dia adalah orang yang terkena kewajiban zakatnya ataukah tidak terkena kewajiban zakat. Taib. Saya harus menggambarkan kepada antum. Bab ini barakallahu fikum, ada dua masalah yang diangkat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Taib, nanti kita akan angkat masalah yang ketiga terkait dengan jual beli buah-buahannya. Yang dibahas sekarang terkait dengan bab zakat. Masalah yang pertama, apakah diperbolehkan menjual buah-buahan atau yang lainnya, atau yang lainnya yang belum terkena kewajiban zakat. Apakah boleh menjual buah atau yang lainnya yang belum terkena kewajiban zakat? Saya dahulukan yang ini. Misalnya ya, yang kita bahas barang-barang yang terkena zakat. Antum memiliki kebun kurma. Kebun kurmanya antum ini ketika dikhars, masih ingat ya dikhars ya, dihitung oleh ahlinya, ternyata belum terkena kewajiban zakat. Kenapa? Belum mencapai nisab. Dipaham ya? Berapa nisabnya kemarin? 5 wasak untuk buah dan biji-bijian. Berapa 5 wasak? Sekitar 6,5 kuintal. Kebun kurmanya antum ini belum terkena kewajiban zakat. Apakah boleh bagi antum menjual buah kurma yang di pohonnya itu? Jawabannya, yang dibahas sekarang terkait dengan masalah buah sudah matang. Jawabannya adalah boleh. Yang dibahas sekarang kurmanya sudah matang. Jawabannya adalah boleh. Yang ini la iskalati. Enggak ada iskal padanya. Kenapa? Tidak ada keterkaitannya dengan masalah zakat. Ya terserah antum, mau dijual kayak mau dimakan sendiri terserah antum. Ini tidak ada keterkaitan dengan bab zakat. Jawabannya boleh. Apa syaratnya? Sudah masak. Dipaham ya? Barakallah. Masalah kedua, apakah boleh menjual buah, buahnya yang udah masak di pohon, buahnya, atau malah pohon kurmanya yang ada buahnya tadi, atau lahannya, ladangnya itu, tanahnya itu, padahal sudah ada kurma yang sudah masak, dalam keadaan buahnya tadi, kurmanya tadi sudah terkena kewajiban zakat. Entah 10% atau 5%. Yang kedua ini sudah terkena kewajiban zakat. Jadi penggambarannya, antum memiliki kebun kurma. Karena kurma terkena kewajiban zakat. Antum memiliki kebun kurma luas besar. Kebun kurmanya antum ini, kurmanya sudah masak. Ini pembahasan utama sudah masak. Tayib. Ketika dikhars, dihitung ya, dihitung oleh ahlinya, hasil panen kurma antum ini sudah mencapai nisab. Bahkan lebih dari nisabnya. Artinya apa? Sudah terkena kewajiban zakat. Mungkin 10% atau 5%-nya. Apakah boleh bagi antum menjual buah tadi? Atau apakah boleh bagi antum menjual pohon kurmanya sekalian? Atau boleh ke antum menjual ladang kebun kurma kamu tadi sekalian? Padahal sudah terkena zakat. Ini yang jadi masalah. Dari babnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berpendapat boleh. Berpendapat boleh. Ini salah satu dari dua pendapat ulama dalam bab ini. Ada masalah, ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Di sini tempatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini tegas menjelaskan boleh. Yang penting sudah masak. Ya, boleh. Yang penting sudah masak itu pohon. Buah di dalam pohon. Nanti kewajiban zakatnya itu dia tunaikan dari yang lain. Fa'adda zakata min ghairi. Dia tunaikan dari yang lain. Dari harta yang lain. Dia jual, diperkirakan dia zakatnya misalkan 100 kilo. Sudah dia jual buahnya atau sak pohon-pohonnya atau sak lahan-lahannya dia jual. Nanti uangnya dia dapat, nanti dia mengeluarkan zakatnya dari uang yang dia miliki tadi. 100 kilo sekitar sekian rupiah dia keluarkan dari situ. Barakallah. Atau dia belikan kurma 100 kilo, zakatnya dia barakallahu fikum yang tadi. Enggak diambil dari buahnya. Buahnya kan dijual. Diambil dari yang lainnya. Entah dia beli kurma yang lain atau semisal. Beliau mengatakan boleh. Dipaham ya? Boleh. Ini pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Kalau sudah dikhars, tidak boleh dijual. Kurmanya sudah matang, tayyib, dan sudah dikhars oleh pemerintah atau yang ambil zakatnya. Kalau sudah dikhars, tidak boleh dijual. Kenapa? Sebab di situ ada hak orang-orang miskin. Masih ingat kemarin? Pembahasan kemarin, orang-orang yang terkena kewajiban zakat pada kurma, zabib, syair, dan hintah. Ada dua poin yang dia keluarkan. Yang pertama apa, Evan? Zakatnya. Yang kedua apa ini? Sodakohnya. Setiap 10 wasak diminta sodakohnya. Masih ingat kemarin ya? Nah, di pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh dijual kalau sudah dikhars. Sebab di situ ada haknya orang-orang miskin. Kalau belum dikhars, silakan dijual. Barakallahu fikum. Kita menggunakan pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Difahami ya? Difahami insyaallah ya? Difahami barakallahu fikum. Al-Bukhari rahimahullah berhujjah dengan hadis la tabi'u tsamarata hatta yabdua salahuha. Ini akan disebutkan riwayatnya semakna dengan itu pada hadis-hadis berikut. Dalam hadis ini dilarang menjual buah yang di pohon sampai dia masak. Kalau belum masak maka tidak boleh, kalau setelah masak maka boleh. Nah, bolehnya itu umum, entah bagi mereka yang terkena kewajiban zakat ataukah tidak. Itu argumentasi Al-Bukhari rahimahullahu taala. Paham ini? Hah? Difahami ya? Yakin paham? Hah? Dua keadaan. Baik. Masalah lain yang perlu disampaikan terkait dengan masalah jual belinya. Bai'ut thimar. Apa hukumnya bai'ut thimar? Barakallahu fikum. Jual beli buah yang di pohon. Apa ya, Pak? Yang di pohon. Bai'ut thimar ini kembali kepada thimarnya. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, bai'ut thimar allati lam tukhlaq. Hukum jual beli buah di pohonnya, yang dipastikan yang di pohonnya, jual atau menjual pohon yang ada di pohonnya, namun pohonnya belum terciptakan, lam tukhlaq, artinya apa? Ya belum ada pohonnya. Apa hukumnya ini? Hadza la yajuz. Apa alasannya? Hadza gharar. Sesuatu yang enggak jelas, yang majhul. Paham ya? Menjual sesuatu yang belum jelas, yang tidak jelas, yang tidak ada. Itu haram. Ada seseorang yang memiliki sebuah lahan. Sebuah lahan ini. Dia punya lahan kosong, rencananya mau ditanami pepaya. Lah, saya ngomong sama Pak Mubakir, Pak, saya jual buah pepaya yang nanti akan tukul, yang akan muncul dari pohon-pohon pepaya yang akan saya tanam nanti. Berani berapa? Hukumnya apa ini? Hukumnya haram. La yajuz, menjual yang belum ada atau yang masih majhul. Ini disebutkan supaya paham. Keadaan yang kedua, bai'ul thimar, al-mawjudah qabla budui salahiha. Qabla budui salahiha. Menjual buah yang di pohon, yang sudah ada pohonnya sekarang ini, tetapi buahnya belum masak. Belum? Belum matang pohonnya, buahnya. Paham ini? Belum matang. Antum memiliki, barakallahu fikum, sebidang tanah isinya adalah pohon mangga. Mangganya sudah tukul, sudah kelihatan ya, kecil-kecil buahnya, ada yang sudah mulai gede-gede mangganya. Belum? Belum masak. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Pak Diem, apa hukumnya? Antum, apa hukumnya? Kenapa tidak boleh? Karena belum matang. Rasul mengatakan, la tabi'u thamarata hatta yabdua salahuha. Kamu jangan menjual buah yang di pohon itu sampai nampak matang. Berarti kalau belum matang, dilarang. Nah, santai. Ini nanti akan kita bahas ya. Paham ya? Dilarang menjual buah yang belum matang. Kalau dia belum matang maka tidak boleh. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Dikecualikan, barakallahu fikum, dikecualikan menjadi boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama ialah fihi manfa'atun mubahah. Pada buah yang belum matang tadi ada kemanfaatan yang mubah. Mungkin tidak kira-kira, antum menjual mangga mentah pencit, apa kemanfaatannya? Dibikin rujak, petis rujak, jungur rujak, manis lotis. Apalagi ada perempuan ngidam boleh pencit atau untuk manisan, ya apa ya? Betul? Ada kemanfaatannya. Yang pertama, yang kedua, syarat yang kedua adalah al-jaz fil hal. Al-jaz ay al-qata' fil hal. Yakni harus dipanen saat itu juga. Harus dipanen saat itu juga. Dipaham ya? Ini dua syarat. Kalau dia enggak ada kemanfaatannya, ya mubazir, membeli sesuatu yang belum matang Enggak ada kemanfaatan sama sekali. Atau ada kemanfaatannya tapi dibiarkan, tidak dipanen. Dibiarkan sampai nanti matang. Maka di sini ada unsur maisir, perjudian di situ. Bisa jadi nanti dibiarkan matang, matang betulan dan banyak. Wah, untung besar yang beli. Siapa yang rugi? Jual. Atau dibiarkan biar matang, ternyata kena hama. Mati kabeh, bosok kabeh. Siapa yang rugi? Pembeli. Itu namanya maisir. Ya, orang yang masuk padanya dua pilihan, mungkin untung mungkin rugi. Maka yang kedua adalah harus dipanen saat itu juga. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Adapun yang ketiga terkait dengan masalah perhitungannya itu enggak ada masalah. Ada tim ahli yang bisa memperkirakan berapa kira-kira satu pohon ini berapa diperkirakan itu boleh. Atau nanti dipetik dulu taruh keranjang, di keranjang nanti baru ditimbang disepakati berapa harganya. Yang penting dua syarat. Barakallahu fikum. Wadah ini. Paham Ikhwan? Mafhum. Jadi intinya tidak boleh menjual buah yang di pohon yang belum masak. Itu hukum asal, dikecualikan dua syarat tadi. Kalau pohon mentah tadi itu ada kemanfaatan padanya, dan yang kedua langsung panen di tempat sekarang. Saat itu juga tidak boleh dibiarkan matang di pohon baru dipanen. Sebab ada unsur maisir atau mukhatarah padanya. Ada unsur judi di situ. Mungkin untung, mungkin rugi. Dipaham ini? Adapun yang ketiga ialah bai'ut thimar ba'da budu'i salahiha. Atau wadih, menjual buah yang sudah masak. Ini jelas ya, gamblang ini ya, yang sudah masak. Itu di luar pembahasan. Nanti ketika jual belinya bisa diperkirakan di pohon atau dipetik terlebih dahulu untuk kemudian ditimbang berapa kintal, berapa ton diperkirakan dikasih harganya barakallahu. Paham ya? Kemudian yang juga demikian yang matang di pohon tadi harus langsung dipanen. Paham ya? Harus langsung dipanen. Barakallahu fikum. Nah, itu perinciannya barakallahu fikum. Tayyib, pembahasan yang lain adalah apa ciri-ciri matangnya? Apa ciri-ciri matangnya buah tadi? Nanti akan dibahas riwayatnya. Kalau untuk pada kurma dikatakan hatta tuzhi, hatta tahmar, sampai dia kemerah-merahan, merah-merah tanda dia matang. Nah, topiknya kembali pada masing-masing buah. Yang tahu siapa ini? Ahli buah tadi, petani-petani buah yang tahu. Kalau pepaya ciri-cirinya apa, kalau pisang ciri-cirinya apa, mangga yang ini ciri-cirinya apa, jeruk ciri-cirinya apa, apel ciri-cirinya apa, kurma cirinya gimana, anggur atau yang lainnya, ciri itu yang tahu mereka. Intinya semulai nampak matang, hatta yabdu yadhar salahuha, sampai nampak matangnya. Paham ya? Itu kembali pada masing-masing buah. Barakallahu fikum. Tayyib. Apakah dipersyaratkan semua pohon yang ada di ladang itu matang semua, ataukah cukup nampak matang di satu pohon? Atau tergambar nggak, Ikhwan? Atau memiliki kebun mangga, kan memiliki siapa banyak pohon? Mau sampai di satu baris ini ada 5 pohon, sebelah sini 5 pohon, sana 5 pohon, total semua 20 pohon. Apakah diharuskan matang semua 20 pohon tadi baru dikatakan salah, ataukah cukup satu pohon nampak matang maka dikatakan cukup? Kok diem? Hah? Jawabannya adalah ya kan dirinci. Kalau buahnya berbeda, maka matangnya satu jenis buah tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk buah-buah yang lain. Kenapa? Musimnya beda. Jarak waktu matangnya berbeda. Antum memiliki di sebelah sini satu petak pohon mangga, kebun mangga. Sebelahnya satu petak kebun pepaya. Atau lagi petak kebun jeruk. Nanamnya bareng-bareng. Mangganya sudah mulai nampak matang. Pepayanya masih belum nongol. Ada yang nongol 1-2 biji. Jeruknya masih mentah. Maka matangnya di buah mangga tidak bisa patokan untuk pepaya dan jeruk. Atau wadih. Yang dibahas sekarang satu jenis buah. Apakah bisa dijadikan sebagai patokan matang satu cukup bagi yang lain atau semua harus matang? Khilaf di kalangan para ulama. Dan yang nampak Allah alam bisawab adalah cukup di satu pohon tadi. Sebab pada umumnya kalau satu jenis buah ketika satunya matang langsung dengan waktu yang tidak begitu lama serempak matang semuanya. Ini tukul-tukul semuanya, besar-besar semuanya, matang-matang semuanya. Umumnya satu musim, musimnya sama, tumbuh kembangnya sama, matangnya sama, dikarenakan dia satu jenis buah dan di satu lahan bibitnya sama biasanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Panjang pembahasan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Al-muhim, poin-poin ini sangat penting untuk diketahui secara global. Nah, ini masalah jual belinya. Yang dibahas sama Imam Bukhari apa ini? Terkait dengan masalah zakatnya. Intinya boleh. Walaupun sudah terkena kewajiban zakat, silakan dijual. Boleh. Nanti zakatnya diambilkan dari yang lain menggunakan harta yang dia miliki. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Hajjaj. Al-Hajjaj Ibnu Minhal insyaallah ya. Qala haddatsana Syu'bah Al-Hajjaj. Qala akhbarani Abdullah bin Dinar. Qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya pernah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'i thamarati hatta yabdu salahuha. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah hingga nampak matangnya. Fakaina idza su'ila an salahiha, dan adalah beliau ketika ditanya tentang salahnya, matangnya bagaimana? Qala, beliau bersabda, hatta tadhhaba ahatuhu, sampai hilang hamanya, penyakit-penyakitnya. Ahatu penyakit yang menggerogoti seseorang baik pada pohon atau pada badan. Ini dia sudah kokoh, matang, kuat menghadapi berbagai macam hama yang ada. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf النسية دمشق قال حدثني الليث بن سعد المصري قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما درسها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها النبي صلى الله عليه وسلم larang menjual buah hingga nampak matangnya. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء العطاردي عن مالك ابن أنس مالك أبو عبد الله عن حميد الطويل المعروف الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه dari أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang menjual buah hingga dia tuzhi. Apa tuzhi? Qala hatta tahmar, hingga dia memerah. Merah itu tanda matangnya sebuah buah. Kayak apel, apel merah dia mulai memerah. Mangga, mangga-mangga yang kuning-kuning kemerahan, sampai dia memerah. Kurma, sampai dia memerah. Anggur merah, sampai dia memerah. Apalagi delima, sampai dia memerah. Strawberry sampai dia memerah, yang merah-merah sampai dia nampak kemerah-merahan. Intinya apa? Tanda dia sudah matang. Ini semua tiga hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar, afwan, hadis Ibnu Umar, Jabir dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu majma'in dijadikan hujjah oleh Al-Imam Bukhari untuk menyatakan bolehnya menjual buah atau pohonnya atau lahan dan tanahnya walaupun sudah terkena kewajiban zakat. Sebab yang dilarang hanya menjual buah yang belum matang. Ketika sudah matang, silakan dijual. Umum, baik terkena kewajiban zakatnya ataukah tidak. Dipaham ya? Ketika tidak kena zakat jelas. Kalau kena zakatnya, maka dia bisa mengambil dari harta yang lain. Taib. Sebentar, yang kena kewajiban zakat ini pembelinya atau penjualnya? Kan pembeli beli sak buah-buahnya sekalian. Nanti menjual kebun kurma lengkap dengan buah sudah matang, kamu jual. Itu yang mengeluarkan zakatnya pembelinya atau penjualnya? Hah? Kenapa kamu jual? Kenapa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Penjual kenapa dikarenakan? Dia menjualnya sudah terkena kewajiban zakat. Maka alaihi huwa. Atas dia yang menjual. Kalau belum terkena, dijual kepada sang pembeli, sudah pindah kepemilikan, maka pembeli tadi yang mengeluarkan zakatnya ketika mencapai nisabnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dihafalkan semua apa salah satunya? Semua ya. Karena semuanya sama, mirip, tinggal dihafalkan istilah saja. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.